والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sering kita dengarkan dalam setiap majlis taklim, majlis ilmu, dalam setiap kajian, pengajian, terus seakan-akan itu menjadi senandung di telinga-telinga kita. Apa yang datang dari khutbatul hajah, yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca khutbah tersebut. Yang tentunya karena banyaknya penyebutannya, hampir di setiap seorang salafi, sunni, menghafalnya. Sampai-sampai anak-anak pun menghafalnya. Yang tentunya kita maksudkan dari khutbatul hajah tersebut adalah perkataan khatib, perkataan wa'id, perkataan pencerama, perkataan muallim ketika dia memulai pengajarannya. Apa yang ma'ruf dari Rasulullah yang disebut sebagai khutbatul hajah? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan selanjutnya dibacakan dari tiga ayat yang ma'rufah, yang tentunya mengiringi khutbah tersebut. Namun dengan hafalan kita atau apa yang kita hafal, karena seringnya dibacakan dan seringnya disampaikan, di sana didapati pelajaran yang besar, didapati nasihat yang besar, sebagaimana ini adalah khutbatul hajah. Namun mungkin ada yang bisa mengambil pelajaran, dan ada yang tentunya belum bisa mengambil pelajaran. atau bahkan ada yang bermasa bodoh, ada yang sama sekali tidak ingin mengerti dan tidak ingin mengetahui apa sih yang dibaca khatib ini, apa yang terkandung, apa yang termakna dari apa yang dibaca dan disampaikan oleh Nabi dalam khutbatul hajahnya, sehingga dibaca oleh para muallim, dibaca oleh para penceramah ataupun wa'id, pemberi nasihat, dengan khutbatul hajah tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam majelis kita kali ini, kita mencoba untuk mencermati apa yang datang dari khutbah tersebut. Yang kita ambil, kita petik pelajaran-pelajaran yang besar darinya. Tentunya, yang pertama kali beliau sampaikan dalam khutbah tersebut, beliau memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam awal kitabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tentunya itulah yang sepantasnya diucapkan, disampaikan oleh setiap hamba dalam segala keadaannya, senang ataupun susah, lapang ataupun sempit. Ketika dia dilapangkan, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ketika dia mendapat suatu hal yang mungkin memberatkan dirinya, walaupun itu baik untuk dirinya, karena Allah tidaklah mendatangkan kejelekan, Allah tidaklah mendatangkan kepada satu hamba yang beriman dengan keadaannya kecuali baik bagi hamba yang beriman tersebut. Tapi terkadang hamba ini tidak merasakannya. Dia merasa sesuatu yang berat, karena ini adalah musibah yang menimpanya. Maka dia pun diajarkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam segala keadaan dia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ketika dimulai khutbah ini dengan innal hamdalillah, maka tentunya itu adalah hak yang pertama yang mesti ditunaikan. Memberikan segala pujian hanya untuk Allah, mengikat segala pujian, seluruh pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan apa yang didapati para pendengar, dengan apa yang akan disampaikan oleh khatib, oleh penceramah, oleh pengajar, ataupun oleh pemberi nasihat setelah khutbah hajah tersebut, adalah suatu yang besar dari nikmat Allah berupa ilmu, berupa hidayah, ar-rasyad, terhadap hamba tersebut, terhadap orang yang mendengarkan setelah tersampaikannya khutbatul hajah tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya, karena demikianlah seorang hamba yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa dari nikmat Allah, dan demikianlah seorang hamba yang dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Dia tidak dapat menjalankan nikmat ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khuliqal insanu dha'ifa. Seorang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya dia lemah dengan rangkaian jasadnya yang hanya sekedar tulang dan daging dan darah. Lemahnya dia tidak memiliki daya dan kekuatan. Dia hanya sekedar meminta pertolongan kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sehingga hanya sekedar menjalankan satu nikmat, dia tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, termasuk dari apa yang kita datangi dari majelis ilmu, yang kita dengar khutbatul hajah di sana, dari apa yang kita dengarkan dari ilmu, ilmu tersebut tidak akan bisa meresap ke dalam jiwa kita, tidak akan bisa masuk ke dalam jiwa kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La bi haulin minna wala bi quwwatina wala bi dzakaina. Bukan karena kita mampu kuat, bukan juga karena kita pinter. Bukan. Semuanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nastaghfir. Karena kulluna, semua kita tidak lepas daripada perbuatan dosa, salah, maksiat. Semuanya kita tidak terlepas dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan salah. Karenanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfir fi yawmin wahid 100 marrah wa bi riwayat 70 marrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu bisa terhitung 100, dan dalam riwayat yang lain 70 kali. Beliau yang dikatakan ma'sum, alladzi ghafara lahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lepas meminta ampun kepada Allah, sehingga dalam khutbatul hajah kita diajarkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang mengatakan kita bisa lolos daripada dosa? Siapa di antara kita yang mengatakan dan menjamin kita lolos dan lepas dari dosa? Bainas salawataini, antara dua salat saja itu ada dosa yang kita lakukan. Atau bisa jadi kita terjebak dan terjatuh dalam perbuatan dosa. Sehingga kita ketika salat yang kita akan tegakkan menjadi penghapus dosa bagi apa yang telah kita lakukan setelah selesai sholat yang sebelumnya. Itu diantara hikmah sholat. Sampai ada sholat 5 waktu. Itu diantara hikmah ibadah, diantara ibadah-ibadah. Antara wudu dengan wudu ada penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan ada penghapus dosa. Antara sholat dengan sholat ada penghapus dosa. Antara Jumat dengan Jumat ada penghapus dosa. Kalau dikatakan ada penghapus dosa, jangan ada yang pede bahwa dia tidak melakukan dosa di antara amal tersebut. Sehingga dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosanya. Dan juga tentunya bagi orang yang hadir di majelis ilmu, bisa jadi dia hadir di majelis ilmu, dia hadir di majelis kajian yang dia dengarkan khutbah hajat tersebut, di situ dia hadir bukan dengan niatan untuk mencari ilmu, ada sesuatu yang lain. Tadi saya datang ke sini niatnya untuk jualan, bukan untuk. Astagfirullah, niat kita jelek. Ada niatan-niatan yang mengikuti. Karenanya penting untuk beristighfar. Pernyataan Rasulullah beristighfar setiap harinya itu menunjukkan dan bimbingan kepada kita, kita juga lebih seharusnya lebih banyak lagi istighfarnya. Kita bukan orang yang maksum. Sehingga kalau disebutkan dalam doa atau khutbatul hajah istighfar nastaghfiruh, maka suatu yang sangat wajar. Dan itu adalah bimbingan sunnah, bimbingan agama, agar kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampun dari segala macam dosa yang kita perbuat. Baik itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di zaman yang kita dapati banyak kerusakan di zaman ini, dosa itu tidak hanya kita dapati di jalan, dia bisa masuk ke dalam rumah kita. Masuk ke dalam rumah kita waliyadzubillah, sehingga banyak pelaku-pelaku dosa melakukan dosa di dalam rumahnya. Dan tadi kita katakan masuk di majelis-majelis ilmu. Banyak orang-orang yang datang, ada di antara orang-orang yang datang di majelis ilmu, bukan tujuannya untuk cari ilmu, tapi tujuannya untuk sesuatu yang lain. Karenanya juga dikatakan innamal a'malu binniyat. Sampai masuk ke dalam rumah kita dosa itu. Sehingga tentunya ketika dikatakan nastaghfir, kita mengingat ya subhanallah, shadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing kita untuk mengucapkan istighfar. Istighfar di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis tersampaikannya ayat, majlis tersampaikannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tetap diajarkan istighfar, lah bagaimana kalau dia itu bukan majlis ilmu? Nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan ini kalimat yang paling banyak juga terlupakan oleh kita. Kulluna, setiap kita menyangka dirinya orang yang sudah selamat dari macam kejelekan. Kejelekan yang ada pada dirinya dan kejelekan amal-amalnya, dia menganggap sudah selamat. Karenanya kita diingatkan oleh Rasulullah dan para ulama, sebahagiannya mengatakan khutbatul hajah ini sunnah dibaca setiap kali majlis. Kalaupun di sana ada ulama yang lain mengatakan bukan suatu yang sunnah. Bukan suatu yang sunnah. Wala kulli hal, khilaf terjadi di antara ulama, tapi tidak ada yang mengingkari ketika dibaca. Semuanya mengarahkan. Kenapa sampai dikatakan sunnahnya? Lihatlah. Selain itu memang didapatkan dari Nabi SAW dalam periwayatan khutbatul hajah. Kita dapati pula hikmah yang besar. Peringatan. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Syurur. Syurur. Kerusakan yang ada pada diri kita ini tersembunyi di hati kita. Bahkan di antara kita mungkin belum tahu kerusakan itu bakal muncul, tiba-tiba muncul. Atau di antara kita ada yang sudah ingin kerusakan. Bahkan boleh kita katakan banyaknya fitnah hari ini yang terjadi. Demikian dahsyat fitnah itu terjadi. Menimpa kaum muslimin secara keumuman. Menimpa mereka yang mengatakan dirinya berjalan di atas al-haq secara khusus. Itu bermula dari syurur yang ada pada diri-diri mereka. Kejelekan yang ada pada diri-diri mereka. Sampai-sampai para ulama kita, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, yang kalimatnya terus mendengung di telinga-telinga kita. Nahnu nakhafu 'ala ad-da'wah min anfusina. Kita lebih khawatir terhadap dakwah ini dari diri-diri kita daripada musuh-musuh kita. Kita khawatir hancurnya dakwah ini, hancurnya manhaj yang hak ini. Itu bukan karena musuh-musuh, jelas musuh datang, kita siap untuk menahan, menangkal, kita siap untuk melawan. Tetapi yang namanya kerusakan dari dalam diri ini, siapa yang mau menangkal? Innan nafsa ammaratun bisu. Yang jiwa ini selalu membawa kepada kejelekan. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kejelekan yang ada pada diri kita, kita harus kenali. Kita harus ketahui. Sehingga tentunya menjaga diri kita awalan pertama kali. Menjaga orang yang ada di sekitar kita. Tentunya sanian. Dan menjaga dakwah yang besar ini, manusia yang banyak yang berjalan di atas dakwah menjaga agama ini dan kaum muslimin. Kalau kita bisa menjaga kerusakan yang ada pada diri kita, dan bentuk kerusakan itu amat banyak, bentuk kerusakan itu amat banyak. Kerusakan ingin disanjung, ingin diangkat, ingin tenar, kesombongan, dan yang lainnya banyak. Ini ada pada jiwa seseorang. Maka ketika kita diajarkan wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita harus ingat, ya subhanallah. Kalimat ini selalu terdengung. Terkadang kita lupa bahwa kita mempunyai kejelekan. Terkadang kita ingat si fulan yang punya kejelekan, si Alan yang punya kejelekan. Terkadang ketika datang peringatan, datang tahzir daripada segala macam bentuk kemungkaran. Kemungkaran itu bukan kita tujukan untuk kita, bahwa kita yang melakukan, tapi kita, oh si fulan ini pasti, oh si Alan, dia lupa dia juga punya kejelekan. Maka berhati-hatilah kita, bahwa kita ternyata memiliki kejelekan. Siapa yang bilang? Rasulullah. Min syururi anfusina. Jadi dikatakan oleh para ulama kita, yang kita khawatirkan terhadap dakwah ini, bahkan yang lebih utama adalah kerusakan yang datang dari diri kita. Permasalahan urusan kita pribadi kita bawa ke dalam dakwah. Permasalahan kita sakit hati kita bawa ke dalam dakwah. Padahal dakwah ini milik Allah, bukan milik kita. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul haq. Da'wah yang ada ini, da'wahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan da'wah pribadi. Bukan da'wah individu. Sehingga kalimat yang mulia tadi yang dikatakan oleh para ulama kita juga perlu menjadi pembelajaran yang besar bagi kita, bahwa ternyata subhanallah para ulama telah mengingatkan kerusakan yang ada pada diri kita ini lebih berbahaya, bisa menghancurkan, bisa merusakkan terhadap dakwah yang hak ini. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keadaan orang-orang yang menyimpang dari segala macam bentuk penyimpangannya, kalau kita lihat dengan seksama dan kita cermati dengan seksama, maka itu kita dapati dari kerusakan diri mereka. Dari kerusakan diri-diri mereka. Hal itu nampak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, si fulan ini, tujuannya dia belajar ilmu hadis adalah untuk menghantam ahlus sunnah nantinya. Seperti yang dikatakan kepada Abul Hasan Al-Hizbi Al-Maribi, Seperti yang dikatakan kepada Abul Hasan ini oleh Syekh Rabi, Allamatu Ar-Rabi Hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'anallahu bihayati. Abul Hasan ini belajar ilmu hadis. Tujuannya untuk menghantam ahlul hadis, ahlus sunnah. Sehingga ketika dia berkomentar, dia membantah ulama ahli sunnah yang memperingatkan dia daripada hizbiyahnya, dengan enak dia menukilkan apa yang dia nukilkan dari ilmu hadis tersebut, dari azhar, bukan untuk membenarkan agama ini, tetapi dalam rangka untuk melakukan talbis. Kita ketahui ternyata belajarnya tujuannya lain. Dan apa yang terakhir kita dapati? Siapa yang disebut oleh para ulama mubtadi' ikhwani? Muhammad Al-Imam. Tentunya orang yang tidak mengenalnya dengan detail dan rinci, dia hanya sekedar mengenal kulitnya, luarnya, dia akan mengatakan, masa mubtadi, masa apa? Ikhwan. Karena dia sekedar mengenal kulitnya, dia tidak mengenal latar belakangnya. Dan sekarang baru ketahuan setelah disampaikan oleh para ulama. Kejelekan yang muncul itu dari orang lain atau dari imam? Dari imam sendiri. Dari imam sendiri. Sifat ikhwaniyahnya semenjak dahulu. Banyak yang tidak paham. Mungkin juga orang yang membantah itu tidak kenal ikhwani. Apa itu ikhwani? Karena sungguh, sebagian talabatul ilmi, bahkan boleh dikata, sebagian orang yang dikatakan dengan duat, pengetahuannya terhadap ikhwanul muslimin amatlah sedikit. Dia cuma sekedar mengenal ikhwanul muslimin secara global. Ikhwanul muslimin itu pendirinya Hasan al-Banna dan sesat. Itu saja. Tetapi bagaimana ikhwanul muslimin dengan selak-beluknya, dengan data-datanya yang rinci, bagaimana itijahatnya, bagaimana gerakan ini yang telah memakan banyak korban di belahan bumi Islam, hampir boleh dikata tidak ada korban di negeri Islam hari ini kecuali korban akibat ikhwanul muslimin. Porak-porandanya negeri-negeri kaum muslimin hari ini karena ikhwanul muslimin. Dia cuma mengenal pendirinya Hasan al-Banna dan sesat. Bagaimana keberadaan kelompok ini? Mereka tidak mengenalnya. Ketika para ulama kibar, ar-rasikh, yang betul-betul mengikuti, menjalani, mengetahui dengan ilmu yang matang, mempelajarinya dari zaman-zamannya, munculnya ikhwan muslim sampai hari ini, tokoh-tokohnya paham, ini perbuatannya ikhwan muslimin. Dan ternyata memang dia adalah latar belakang ikhwanul muslimin. Orang yang membelanya mengatakan, kenapa kok dikatakan ikhwanul muslimin? Saya tidak mendapatkan padanya keikhwanan, saya tidak mendapatkan padanya bahwa dia itu ikhwan. Ya hadza ente, kamu berapa banyak pengetahuanmu terhadap ikhwan muslimin? Tokoh-tokohnya kamu kenal gak? Garis-garis kelompok-kelompok sayapnya kamu kenal gak? Kamu tahu gak gerakan mereka? Para ulama mengerti. Ketika pertama kali Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, Allamatul Rabi hafizahullahu ta'ala, dan para ulama Madinah menerangkan, ikhwanul muslimin, sekretarisnya saja Yahudi, dan ininya adalah Nasara, disebutkan bahwa ternyata di dalam organisasi itu ada orang-orang kafirnya, ada yang lain, terbelalak. Oh, saya kira ikhwanul muslimin namanya ikhwanul muslimin, ikhwa saudara, muslimin muslim, persaudaraan muslim. Tapi kok ada Yahudi wala Nasara di dalamnya? Wabitona tuh, bahkan menjadi bitona, orang terdekat, orang yang diambil, orang yang dijadikan meminta bahan pemikiran di dalam organisasi tersebut. Itu satu diantaranya, sehingga orang-orang menjadi, oh ternyata kaget. Yang menyebutkan siapa? Para ulama kita. Dan ada keuntungan apa mereka menyebutkan itu? Dari sisi duniawi tidak ada. Mereka tidak digaji dalam menyebutkan itu. Mereka berharap hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan ini ikhwani, maka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh dari tullabul ilmi, dan orang-orang yang merasa paham tentang ikhwanul muslimin dari para duat, kaget. Maka ketahuilah, kekagetanmu tidak pantas untuk kamu sampaikan. Mereka para ulama kita lebih paham, lebih mengerti ikhwan muslimin dengan seluk-beluknya. Ketika dikatakan mubtadi, banyak banget, masa mubtadi, masa segini aja mubtadi. Ya hadza, kalau kamu tidak mengerti, uskut, jaga lisanmu. Para ulama menghukumi bukan dengan hukum sembarangan dan bukan dengan hukum yang remeh, mengeluarkan ini fulan demikian, alan demikian, lah. Kulluha mas'ulun 'inda Allah. Apa yang mereka katakan semuanya itu demikian dan demikian, dan itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan oleh Allah. Dan apakah para ulama seperti itu modelnya, orang yang mudah berbicara? Lah. Karenanya ketika beliau mengatakan mubtadi Asy-Syaikh Ubaid, Allamatu Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bi hayatih, beliau kokoh dan tegar, tidak yatazazza', tidak goyah bahwa fulan ini, imam ini mubtadi ikhwani, dhal. La yatazazza'. Dia kan ulama, dia kan syekh salafi. Iya, akhirnya kita mengerti seperti itu saja. Tapi syurur yang ada pada dirinya ditampakkan olehnya dan dimengerti oleh para ulama. Sehingga banyaknya kerusakan muncul dari syurur ini, dari diri-diri seorang, yang mungkin dia sembunyikan tapi kemudian Allah tampakkan. Karena agama ini milik Allah, dakwah ini milik Allah, bukan milik individu. Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik seseorang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya, menampakkan siapa saja yang ingin menghancurkan, merusakkan agamanya ini. wa min sayyiati a'malina. Kulluna, kita semua memiliki amal-amal sayyi'. Tidak usah jauh-jauh, muamalah bainana, muamalah antara kita terkadang saja diiringi dengan perbuatan sayyi'. Antara kita, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan perbuatan maksiat, kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kayak-kayaknya tidak ada yang mengawasi kita dalam melakukan amalan maksiat tersebut. Bebas. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada ikhwan kok sana sini. Tidak ada yang memperhatikan kalau akhwat, tidak ada akhwat kok sana sini. Bebas. Lah. Allah Subhanahu wa taala yang buruk wa yuraqibuk. Allah melihatmu dan Allah yang mengawasimu. Maka tentunya sayyi'a a'malina perlu kita perbaiki. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Betapa sering kita melalaikan amal-amal baik dalam keadaan amalan baik itu banyak, kathirah. Amalan yang baik itu banyak, bahkan amalan yang jelek itu sedikit sebetulnya. Sedikit. Kalau banyak amalan yang jelek itu tidak dibatasi penyebutannya. Tetapi karena banyaknya amalan baik, Allah tidak menyebutkan ini amalan baik, ini amalan baik, ini amalan baik. Selama tidak ada penyebutan larangan, selama tidak ada penyebutan bahwa itu adalah salah, itu adalah bid'ah, itu, maka dia itu adalah amalan baik. Artinya banyak sekali amalan baik. Banyak sekali amalan baik yang mesti kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan, tapi subhanallah yang kita lakukan bukan amalan yang baik. Dari banyak amal baik, lebih banyak amalan jelek yang kita lakukan. Kalau sudah demikian, maka tidak wajarkah kalau kita minta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, adalah suatu yang sangat wajar. Terlebih lagi majlis yang kita dengarkan khutbah hajah itu dilontarkan, disampaikan adalah majlis yang mulia. Bisa jadi ilmu yang kita tuntut menjadi jelek. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sayyi'at. Sayyi'at. Berapa banyak? Dia dikatakan tullabul ilmi. Masya Allah, tullabul ilmi. Bahkan ada di antara mereka menghafal kitabullah. Ada di antara mereka naam menghafal ahadis an-nabawi. Menghafal daripada mutun-mutun ilmiah. Tetapi subhanallah, dengan demikian pula kita dapati mereka berada di saf-saf yang terdepan di dalam berbuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah dakwah. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak menjamin. Apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita ketahui tidak menjamin. Kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perlindungan dari Allah. Kenapa kita diajarkan doa, meminta doa kebaikan? Kenapa kita diajarkan doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperbaiki seseorang dan tentunya memperbaiki orang yang ada di sekitarnya. Perbaikan ini dalam bentuk ibadahnya kepada Allah, bentuk amalannya dari amalan-amalan saleh, dan perbaikan kepada yang lain, mengajak manusia untuk berbuat baik, ibadah dan amal saleh. Kalau dengan ilmunya dia berbuat kerusakan, dengan ilmunya mengajak manusia kepada pengerusakan di permukaan bumi, terlebih lagi pengerusakan terhadap dakwah yang hak, wal iyadz billah, ilmuhu la yanfa. Dan itulah yang dikatakan sayyiati a'mal. Itulah yang dikatakan sayyiat a'mal. Karenanya banyak para ulama dahulu mendoakan anak-anak mereka. Bahkan ada di antara mereka meminta anaknya didoakan dengan doa barokah agar anaknya menjadi orang yang saleh. Anak yang saleh agar mereka bermanfaat. Agar mereka menjadi orang yang bermanfaat di sisi manusia. Ini mereka. Karena mereka tahu adanya sayyiatu a'mal. Wallahu a'lam bishawab. Dulu Ahmad rahimahullah dikenal dengan imam ahli sunnah. Karena di dalam berpegang dengan sunnah, membimbing manusia kepada perbaikan. Dan di sana ada ulama-ulama yang lain dari ulama usul. Seperti di antaranya Ibnu Abi Du'ad, Al-Haris Al-Muhasibi, dan yang lainnya. Yang mereka itu bukanlah orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Bukanlah mereka bukan penghafal-penghafal. Mereka bahkan menghafal kitabullah, menghafal daripada hadis. Cuma hafalan mereka bukan untuk perbaikan. Karenanya para ulama mengatakan seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur Ar-Razi, kepada orang-orang jelek yang ada di zamannya, la taktar bi fulan, jangan kalian tertipu dengan fulan, wasamtuhum, dengan apa yang kamu lihat dari masya Allah ahlaknya, peringainya, jangan kamu lihat fulan dengan khusyuk, wa khudu'u ra'sihi, jangan kamu lihat pula dengan khusyuknya dia beribadah, dengan menunduknya dia betul-betul kayak orang tawadhu. Jangan. Kalau dia adalah ahlul bida'i wal ahwa, yang itu adalah sayyiat a'mal, kamu jangan lihat ini. Mereka bahkan mengatakan lebih baik bertetangga bersamaan dengan orang-orang yang dikatakan pelaku maksiat. Bahkan di antara mereka mengatakan, ahabbu ilayya an ujira, aku lebih senang bertetangga dengan al-kalb wal-khanazir, anjing dan babi lebih aku sukai bertetangga daripada aku bertetangga dengan ahlul bida'i wal-ahwa. Karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan sayyiatu a'maluhum, sayyiatu a'malihim, atau mereka itu sayyiat dari amal-amal mereka. Demikian Tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih-lebih lagi. Kita bukan dari kalangan ulama, kita bukan dari kalangan ahlul ilmu yang mutamakin. Kita walhamdulillah ngaji kita syukur-syukur. Sehingga tentunya dengan keadaan kondisi seperti ini, kita lebih memperhatikan lagi amal-amal kita. Kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya amal. Wallahu a'lam bisawab. Waktu isya sudah masuk, kita adzan dulu, baru kita lanjutkan sedikit sambungan daripada khutbah tadi. Wallahul musta'an. Alhamdulillah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, may yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil hu fala hadiyalah. Maka ketahuilah, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, maka dia tidak akan tersesatkan dan tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah menyesatkannya, maka dia tidak dapat mendapatkan hidayah dan tidak ada yang bisa menunjukkannya kepada hidayah. Dua kalimat ini merupakan akhir daripada khutbatul hajah. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan bacaan dari tiga ayat yang ma'ruf masyhur, mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah padanya? Tentunya hidayah tidak datang langsung dengan sendirian, tetapi hidayah dengan asbabuha, dengan sebab-sebabnya. Demikian pula kesesatan, seorang sesat tidaklah sesat dengan sendirinya, tetapi dia sesat dengan sebab-sebabnya pula. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada seorang karena dia menjalani sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Dan orang itu sesat karena dia juga menjalani sebab-sebab dia tersesatkan jalannya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, apabila demikian, masalah hidayah bukanlah milik kita, tetapi masalah hidayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan siapa yang berhak dari kalangan hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah tersebut. Dan Allah pula yang menentukan siapa yang memang pantas mendapatkan kesesatan dari kalangan hamba-hambanya ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dituntut dan tidaklah Allah diadili dengan apa yang Allah hukumi, apa yang Allah datangkan, karena dia menetapkan sesuatu dengan segala hikmahnya, dengan hikmahnya yang mendalam, dengan ilmunya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, penekanan bahwa siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkan. Ini dibacakan dalam khutbatul hajah. Sehingga tentunya kita mengerti bahwa apa yang kita dapati dari majlis, atau apa yang kita dapati dari apa yang kita hadiri sampai dibacakannya khutbatul hajah tersebut. Bukanlah jaminan bagi kita bahwa kita pasti selamat. Tetapi itu merupakan salah satu sebab untuk kita selamat. Kalau kita mengikuti apa yang dinasihatkan, kita memperbaiki apa yang kita inginkan daripada niat dan seterusnya, maka itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah tentunya bukanlah hidayah yang paten sehingga kita mengatakan saya sudah dapat hidayah, tentunya akan selamanya mendapat hidayah. La. Hidayah bukanlah suatu yang paten. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan Allah berhak menarik dan Allah berhak memberikan. Menunjukkan bahwasanya hidayah bisa saja Allah tarik. Sehingga siapa saja yang telah mendapatkan hidayah, baginya untuk menjaganya karena dia perlu mendengarkan kalimat tadi. Hidayah milik Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Jangan kita menjadi orang yang sok bahwa kita dengan hidayah ini sudah selamat selamanya. La. Kalla abadan. Tidak. Dengan hidayah ini bahkan mengajari kita untuk selalu menjaga hidayah tersebut. Agar kita selalu menjaganya. Dengan apa yang telah kita dengarkan tadi dari keterangan yang banyak tentang penyimpangan itu, salah satunya diantaranya sebab tentunya adalah dengan tidak menjaga hidayah. Hidayah Allah yang tidak dijaga, Allah bisa tarik kepada siapapun. Allah tidak mengenal si A, si B, lamanya dia berislam atau tidak. Kalau dia tidak menjaga hidayah itu, Allah berhak untuk menariknya. Allah yang mendatangkan, Allah pula yang berhak untuk menariknya. Karenanya, seorang yang ingin selamat, dia selalu menjaga sebab-sebab dia mendapatkan hidayah. Atau dia selalu menjaga hidayah dengan menjalani sebab-sebabnya. Apa saja sebab dia mendapatkan hidayah, dia menjaganya. Dia tahu telah banyak orang yang tadinya mendapat hidayah, bahkan melebihi dia dari ilmu, melebihi dia dari keislaman sebelumnya. Tapi kemudian mana dia sekarang? Di mana orang itu dulunya? Bahkan wallahul musta'an, dialah yang menjadi penyebab kita ini dengan dulu penerangannya, ceramahnya tentang agama ini, kita masya Allah dengan izin Allah, bifadzillah summa biyadihi, dengan keutamaan Allah, kemudian dengan keterangan dia, kita dapat hidayah. Dia yang membimbing kita, hidayatul rasyad. Kita mengenali demikian dan demikian. Tapi kemudian kita lihat guru kita ini, wallahul musta'an, lenyap. Padahal dia yang mengajari kita. Karenanya, kalau kita sudah mendapatkan hidayah Allah, berusaha dan berupayalah untuk menjaganya. Kita sudah ada contoh-contoh. Orang-orang sebelum kita yang berada di dalam Islam, di atas agama ini, melebihi kita dari keilmuan, dari keberislaman, tapi subhanallah hilang, lenyap. Maka saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jaga dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pula kita terus menambah ilmu, menambah pengetahuan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata menyandarkan dengan ilmu tersebut, tapi minta pertolongan. Dengan ilmu ini saya mengenali yang benar, saya mengerti yang salah, yang benar saya jalankan, yang salah saya tinggalkan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita yang istiqamah sampai mereka wafat dan yang hidup ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semuanya dan memberikan keistiqomahan kepada mereka, mengokohkan mereka sampai kemudian kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dari orang-orang yang selalu menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Menyampaikan yang hak, menerangkan yang batil, ini dalam rangka menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita adalah penuntut ilmu, kita tentunya mengambil ibrah pelajaran dari orang-orang sebelum kita, dari para ulama kita tersebut. Jangan kita menjadi korban-korban berikutnya. Artinya korban kita orang yang kemudian tersesat dari jalan Allah. Wal'iyadhu billah. Min ta'mi halawatil iman. Dari manisnya imannya seseorang, apabila seseorang itu telah mendapatkan keimanan, telah mendapatkan hidayah, lantas dia berharap hidayah itu tidak lepas, keimanan itu tidak lepas dari dirinya. Itu adalah orang yang merasakan manisnya iman. Dia tidak ingin, kalau tadinya dia kafir, kemudian masuk Islam, dikembalikan kepada kekufuran, dia tidak ingin. Cuma tentunya dalam keterangan tidak ingin ini bukan berarti sekedar tidak ingin, tidak ingin. Dia menjalani bagaimana dia tidak menuju kepada kekufuran. Ketika dia mendapatkan hidayah berjalan di atas sunnah, dia tidak ingin untuk kembali kepada penyimpangan. Karena tidak ada al-haq yang kedua, hak cuma satu. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran, kebenaran yang lain tidak ada. Kebenaran cuma satu, yang ada setelah kebenaran ad-dhalalah. Inilah khutbah hajah yang dibacakan oleh Rasulullah, disunnahkan dibaca menurut pendapat sebagian ulama yang lain dalam setiap khutbah, dalam setiap ceramah, yang di dalamnya banyak pelajaran yang besar, banyak hikmah yang mendalam. Sehingga di antara ulama ada yang mencoba untuk mensyarah khutbatul hajah, memberikan penjelasan-penjelasan rinci apa yang termaktub dalam khutbatul hajah. Wa ya subhanallah, kita alhamdulillah ketika baru ngaji salafi pertama kali kita dengar dari ustaz kita dai salafi itu perkataan innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala dan seterusnya. Break besoknya kita dengarkan lagi innal hamdalillah nahma dan seterusnya. Kita sampai hafal, kita enggak tahu, kita tanya, kok dibaca selalu ini? Apa memang ini doa wajib untuk membuka? Dijelaskan bahwa ini adalah disunnahkan demikian dan demikian. Na'am. Selalu dibacakan. Dan kita sampai menghafalnya karena selalu kita dengarkan. Namun pernahkah kita mencoba untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya? Sebagaimana telah kita dengarkan keterangan yang sedikit tadi. Mudah-mudahan ini sebagai nasihat bagi kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Adalah orang-orang yang Allah inginkan kita berjalan di atas jalan yang benar. Kalimat ini selalu kita dengarkan agar kita selalu memperhatikan, mencermatinya